Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita ikuti mawidhoh hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid, pengasuh Pondok Pesantren As-Safiyyah Simorjo Kanor Bojonegoro Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul aradina wassamawatil ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nuril huda wa syamsil duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, kepada yang mulia para alim, para ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang sama-sama kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Kapolsek bersama para anggota, Pandan Ramil berikut para anggota yang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, khususnya keluarga besar Sohibul Hajah, juga sahabat-sahabat Banser yang kita hormati, yang kita banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak lupa kaum muda-mudi, para jamaah. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas kasih sayang dan pertolongan Allah, malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi, dan memberikan barokah untuk kita semua. Amin Allahumma. Patut kiranya kita bersyukur dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh karena Allah telah menganugerahkan setidaknya 7 macam kenikmatan kepada warga Sambi Ndoplang dan sekitarnya. Mudah-mudahan para jamaah saudara-saudara saya warga Sambi Ndoplang bisa menyempurnakan 7 nikmat itu menjadi 10 agar bisa sempurna. Karena kalau menurut tembang Jawa yang saya yakin para jamaah sudah pada hafal semua dan sering juga dilantunkan oleh grup-grup hadroh, grup-grup solawat, yaitu tembang karya dari Kanjeng Sunan Giri judule Lerilir. Tembang itu diakhiri dengan kalimat do sura o sura hore. Oh ya wes. Saya ulang. Nah, kayak gitu, sorak itu seperti itu. Tembang ilir-ilir itu diakhiri dengan kalimat do sura o sura hore. Itu artinya apa? Bahwa ujung kehidupan manusia di alam dunia ini harus surak hore. Itu gambaran dari kebahagiaan. Akhir hidup harus bahagia, harus surak hore, jangan hanya awe-awe. Mbah rati gatekke kok. Dibaleni. Tembang ilir-ilir itu diakhiri dengan kalimat do sura o sura. Diakhiri dengan itu, berarti ini isyarat bahwa ujung kehidupan manusia, akhir kehidupan manusia di alam dunia ini harus bisa sura hore. Dan itu simbol kebahagiaan. Jangan hanya awe-awe. Namanya sura itu sama dengan bertepuk tangan. Jangan hanya bertepuk sebelah. Baleni meneh wong sampean urung konsentrasi. Ibu-ibu malah dong ngingeti raiku kok. Engke aku wis dikempit karo banser kaya ngono sik dicethoti, dijiwiti. Malah ana sing ngomong, gantenge kiyaine. Aku malah deg-degan. Namanya surak itu tepuk tangan. Jangan bertepuk sebelah. Nah, tepuk tangan itu artinya bertemunya 10 jari. Driji 10 niki ketemu. Mula kalau wau kula aturke nikmat pitu kudu dijangkepi disempurnake dadi 10 jenenge tepuk tangan sura hore. Lah kalau bertepuk sebelah tangan itu cuma driji 5. Kalau bertepuk sebelah tangan itu tak berbalas. Sakitnya tuh di sakit tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang saya jelaskan setidaknya kita sudah dikaruniai 7 nikmat sama Allah. Cuma kadang-kadang wong Sambi Ndoplang. Lah ya Sambi Ndoplang. Sambi Ndoplang. Oh ngono. Mestine wis diparingi nikmat macem pitu. Ning wong Sambi Ndoplang ora pati ngrasake mergo oon. Yen ora oon ya saking ndableke. Wong diparingi ning ora dirasake. Mergo wis dadi pakulinan di samping oon. Napa mawon nikmat macem pitu sing sampun diparingke dhateng kula panjenengan sedaya. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, keselamatan dan kesehatan. Lho, gawe kata-kata pitu sing akhire an kabeh ngene iki angel. Gek penuh dengan makna. Ora gampang mulane. Lek jenengan yen boten percaya jumlahe pitu, ayo saiki diitung. Nomor siji sandang, nomor loro pangan, nomor telu papan, nomor papat kendaraan, nomor limo anggaran, nomor enam keselamatan, nomor pitu kesehatan. Niki sampun diparingke sedaya pitu-pitune niki dening Gusti Allah dateng kula panjenengan ning sok mboten ngrasake. Pertama sandang. Sak menika mboten wonten tiyang sambi doplang sing mboten saged nyandang. Sing kangelan perkara sandang. Ora ana wong kok nganti ra iso tuku klambi. Gak bisa beli pakaian. Wih nganti turah-turah. Pemeneh ibu-ibu. Wong siji wae klambine iso nganti telung lemari. Seminggu tuku. Gek kokean seragam, tahlilan seragam, yasinan manakipan, solawatan tibaan, arisan rasan-rasan. Engko PKK ya seragam, 17-an ya seragam, gerak jalan ya seragam. Wis jan yen biyen biyen niku dulu. Dulu niku biyen. Lah biyen niku dulu. Lah dulu niku biyen. Ayo edan bareng ayo. Kathah tiyang sing boten saged nyandang niku kathah. Beli baju baru itu dulu susah. Kalau enggak orang kaya itu jarang beli baju baru. Nggih napa nggih? Rata-rata tiyang biyen beli pakaian baru itu paling banter setahun dua kali. 17-an kalih bodo. Pokoknya ora 17-an ora riyoyo ora iso tuku klambi anyar. Wong biyen tangletke sing pun sepuh-sepuh niku rak ngoten. Kadang riyoyo iso tuku klambi anyar siji bungae ra karowan dinggo nganti pitung dino. Ngen kotor ngoten niku nggih diumbah ora nganggo dipeme kipatke ngene dinggo kanginan garing-garing dhewe. Ora iso tuku anyar ben ketok ganti ya diwenter, ganti rupa nang lencu kabeh. Sakniki serba mudah urusan pakaian. Berbagai macam mode, malah sak menika tiyang tumbas pakaian ora kudu budal nyang pasar, ora kudu mangkat nyang toko. Cukup duduk manis di rumah sudah bisa beli pakaian online. Pesen, duit ditransfer, barang dikirim tekan omah siap pakai. Nggih napa nggih? Wah, gek modene macam-macam, modele macam-macam. Mboten wonten wong kangelan nyandang sak menika. Ngeten niki rak jarang dirasake. Kurang disadari bahwa itu semua adalah nikmat peparinge Gusti Allah. Mbiyane rata-rata klambi ki nganti tambalan, nganti tayumen. Ku tahu yang kau mau. Nganti keleke bedah ini dipincuk nggih peniti. Kancing kari papat. Biasa ngoten niku mbiyen. Nganti ngepir kabeh sih dinggo. Nggih napa nggih? Lha sakmenika wong kula mawon niku ngaji wau ten kene. Tenggur, sakniki no kene dilokke klambine kuwi neh. Lha pancen nganggoku ya ming iki kok. Ngono ku ya ana sing dilokke klambine ora ganti. Terutama lambe-lambe kudungan sing ngelokke ngono kuwi. Lho pancen yen wong wedok mau nyeng tenggur teko ngaji terus saiki teko meneh klambine wis ganti. Yen apa mboten? Bukti ora kangelan sandang. Nomor loro pangan. Sekarang enggak ada orang kekurangan bahan makanan. Gak ono wong sambil doplang kok nganti ra iso mangan. Zaman sakniki mboten enten wong kok kaliren. Malah sakniki bantuan Raskin iki ora gelem kok. Ya diterima ning didol. Aku wis ngerti kelakuanmu kok. Mangan ora enak sithik emoh nek wong saiki. Mbok kepingin menu sing model piye keturutan, kuliner model piye, wis keturutan saniki. Sedina pengen mangan ping pira apa kok kamot waduke. Keturutan wong saniki. Woi. Biyen wong lara iki mergo kurang mangan. Ini saiki wong loro mergo kakean. Sopo ngomong badok mau? Umpancen biyen bahan makanan itu kurang-kurang, kalau sekarang turah-turah. Pangapunten. Sing sepuh-sepuh kula emutke. Dulu berangkat sekolah niku sering mboten nemu sarapan. Nggih napa nggih? Nah, bocah saiki cobi arep budal sekolah kok ora sarapan, nak gejuk-gejuk kosel-kosel. Pangapunten. Tiang biyen niku badhe budal sekolah sering mboten nemu panganan. Nanti pulang sekolah belum yakin kalau masakan ibunya sudah matang. Sehingga orang sampai omah menek wit asem sik, ngunduh asem karo godhonge sing nom-nom ngono ku ya di kemai. Nate mboten? Aku ya iya. Gemenek wit asem ngunduh karo njuku isi nome kuwi dipangan. Kadang mampir nduk nggone kebon tebu, motesi ra peduli wae sapa, pokok ora konangan, sing penting wetenge wareg. Ana pelem urung tuwa dibandemi bareng ceblok dijukuk keprukke watu prok, krokoti sak pelok-peloke. Biyen mangan sego beras, sego putih niku jarang-jarang. Ngenteni nek mulih teko slametan. Kenduren slametan dinteni untuk berkat ngono ku, berkate cilik dikiroyo ancah limo. Nggih mboten? Biyen lawuh dadar, ngertos dadar nggih? Ndok digoreng niku lho. Niku yang ngenteni le ana ndok kopior. Pite angrem dinteni, kapan ana sing ora netes kopior didelok wah iki ana loro. Prok digoreng didadar ning wajan ning diambak-ambakno. Ya supaya ombo ya digawe tipi. Masalah wis tipis ngono ku sik diirisi meneh nang irisane kuwi ya cilik cilik diirisi dadi rolas. Mesak omah wong rolas. Ya Allah. Godhok telo ngono ku ya digegeli cilik-cilik dindum. Nggih Mbah nggih. Wah, lek sekarang ibarat anak ayam mati di lumbung padi mergo gurukan panganan. Ngene iki kula panjenengan mboten ngrasake. Saiki ora ana wong nganti keluwen ra iso mangan, sak melarat-melarate wong. Nomor telu, papan. Ya wis dong genah-genah. Rumah sebagai papan sudah layak huni. Saiki gak ana wong duwe rumah elek. Lah mau neneng ngono iki mesti ana program bedah rumah. Dadi apik. Pundi sambi doplang sing ana omah elek saiki? Mboten wonten. Lek biyen ya Allah omah niku teko pring nang bolong-bolong ngombo sedeng dibrosoti kirek. Yen awan niku kesentrong srengenge panas, yen bengi jenenge angin wuwuk-wuwuk-wuwuk-wuwuk-wuwuk udan trocoh becek kabeh. Wayah ketiga berdebu ra karo-karuan yen ora disirami banyu gawe omah undur-undur. Saiki sampean golek undur-undur kangelan, wis keramikan kabeh. Sing guyu mbiyen tau dolanan undur-undur kuwi. Golek disebuli. Jebol ya biyene. Bareng disebuli omahe rusak akhirnya undur-undure kena dijukuk taleni kok bola suweke gedebok kuwi kok taleni mari ngono nggo mancing kancane. Mergo omahe bolong-bolong ngono kuwi bengi niku yen turu ya Allah nganggo sarung cilik ditutupi sirahe sikil kademen dipelorot mengisor sikil ketutupan sirah kanyepen akhirnya melungker kaya terenggiling. Turune trimo nang bayang teko pring niku nang kriyat-kriyat jaler kabeh ngisor akeh tinggine dhuwur akeh nyamuke. Dadi turu karo senam. Lah ngguri kukur-kukur ngarep teblek-teblek ngene. Tangi turu rai iso ireng kabeh kena angus. Angusé ublek. Yo yo kelingan to. Saiki ora ana omah elek. Apik-apik kabeh. Nggih mboten? Sandang, pangan, papan. Wong sakniki niku wis iso nyandang rapet, mangan wareg, turu anget. Baleni. Nyandang rapet, mangan wareg, turu anget. Sing nomor papat kendaraan. Dadi nek tak urut maneh, nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlakune cepet. Nang kendaraan sudah duwe kabeh. Wah, mobil sakniki blader. Biyen sak desa kok mobil, sepeda motor sing duwe mek Pak Lurah tok. Saking langkane ana sepeda liwat iki godhek dikeroyokan diambu tipete. Aku ya sik tahu ngono kuwi. Nggih mboten? Wah, ana uduk. Ning ngarani ana uduk liwat. Ih, bocah cilik-cilik kemeruyuk ngambungi tipete. Saniki sak jero omah wong 5, sepeda montore ya 5. Nggih mboten? Kowe mlakune wis do cepet-cepet ora ana wong mlaku gremet sakniki. Biyen tindak haji niku pulang pergi 6 bulan. Sakniki 10 jam wis tekan Mekah. Ora ana to wong no pasar kok mlaku niku sakniki. Nah, wong telu yo nggo sepeda motor telu, sepeda motor dhewe-dhewe. Iki dirungokke ora to? Nomor 5 anggaran. Woi. Anggaran ku ya dana, dana ku ya biaya, biaya ku ya duit. Saat ini duitnya wis okeh-okeh, nganti turah-turah. Cuma pancene kelakuanmu, watakmu ya rumangsa kurang wae, padahal wis okeh. Nyandang rapet, mangan wareg, turu anget, mlaku cepet, dompet kebek. Duit ora sedeng diwadahi dompet. Lebokke rekening kabeh do duwe ATM pengen njukuk kari tul batek nesret duwe metu srot. Mergo dompete wis do kebek. Nggih mboten? Nggih. Eh mbora digatekke kok. Nomor 6 wis gak usah suwe-suwe. Ra melu nyangoni cerewet. Keselamatan. Wah, tiang mriki yo karirnya selamat-selamat. Gele tandang gawe yo do selamat-selamat. Lak mboten wonten to sambi doplang sing ketangkep KPK. Arep nyelidiki opomu? Paculmu kuwi arep diselidiki. Karirnya selamat, disyukuri ngoten niku. Ge wong pejabat-pejabat sing duwite akeh-akeh kae turune ra iso tanek. Tak tuk tak tuk tak tuk gek gek gek gek gek gek diselidiki, dicurigai. Wedi dipanggil, wedi diperiksa. Wong gede-gede nih kok. Tenang sampean. Masih ngarep diselidiki opomu? Wong lunga omah lawang ora ditutup, ora dikunci ya tenang, paling ilang ya kloso. Oh, mbek sandal. Ah, sing nomor 7 kesehatan. Alhamdulillah sambi doplang wonge do sehat-sehat. Diparingi seger kewarasan. Buktine lewemu-lemu. Saniki ra mboten wonten to sing kena penyakit kaya wong biyen. Panu kadas kurap, koreng rangen, cantengen, kutilen, bubulen, kadasen. Ngono kuwi. Penyakite wong sakniki niku penyakite wong sugih, penyakite wong kokean vitamin, kokean gizi, kokean nutrisi, kokean panganan, kokean duit. Penyakite wong sakniki stroke, asam lambung, asam aurat. Iya, asam aurat. Kolesterol. Ngono-ngono kuwi jantung. Hepatitis, penyakite wong sugih. Pangapunten. Gelem rungokke gak gelem rungokke. Biyen ana wong lara. Terus dibeto ten dokter, didiagnosa, diperiksa. Bareng diperiksa terus karo doktere didawuhi, ini harus opname. Ngamar ten gene rumah sakit. Sedih, penyakite tambah parah. Nyapa sedih? Mikir sapindi sing diculno. Tanah ndi sing didol, kalung gelang ndi sing digadekno. Mikir biaya. Mula wong biyen lara dibutuhkan dokter, diperiksa karo dokter terus dikandani doktere. Kudu opname iki, bahaya penyakite, ngamar nang rumah sakit, malah nemen penyakite. Parah, sedih mikir biaya, bingung mikir bondo. Saiki lek ana wong lara digawa ten gene dokter, didiagnosa, diperiksa karo doktere, terus dikandani, ini harus opname, ngamar nang gone rumah sakit, malah seneng, malah bunga, mergo ana BPJS. Bikin pasien jadi seneng. Biaya rumah sakite gratis, lah tangga-tanggane yo do nilii nyangoni. Biaya rumah sakite gratis, sing nyambangi panggah nyangoni. Coba bisa niki sak lingkungan 250 kakak, dikir rata-rata 20.000-an, 20 ping 250, 5 juta. Niku nembe tonggo-tonggo sak lingkungan. Dereng kanca nyambut damel, kanca nyambut damel sing kakung 50, kanca nyambut damel sing istri 50. Nah jenenge kanca nyangonine 50.000-an ping 100. 5 juta meneh. Total 10 juta. Niku dereng keluarga. Pak Lek, Bulek, Pak De, Bude, Misanan, Besan, sak keluargane gawe wong 50 mawon. Amine keluarga niku ya satusan. 50 ping 100 5 juta meneh. Dadi total 15 juta. Nang biaya rumah sakit gratis. Dadi waras metu ke rumah sakit, mampir dealer nggawa Vario anyar. Nek gak ngono ya ganti keramike teras. Bar loro malah entuk duit akeh wong saiki. Lho nggih napa mboten? Lho wis diparingi kaya ngono lho. Akeh sing ora nyadari. Wancane wong nek ora nyadari ki angel to. Wong wayah ngaji dikei ceramah malah tuku panganan. Ngono ku kan yo kok mentolo jenengan. Ki aku petentengan bengak-bengok nang kono mbah. gak punya perasaan. Teganian dikau. Terus kene mboten. Nah. Lho mergo wis saking akeh nikmat sing diparingke Gusti Allah nang gone wong sambi doplang ning ora dirasake, dorang rumangsani. Mula kula panjenengan sok disindir karo Gusti Allah ten gene surah Ar-Rahman nika. Wong sal wangsul Gusti Allah leh nyindir, berkali-kali disindir sama Allah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Niku rak diwongsal wangsuli to dening Gusti Allah. Piro wae niku فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Hei wong sambi doplang. Siapa ngomong he dhewe mau? Bar tuku panganan hahe hahe. Tega kau, langsung munggah. Padahal panganane nokono kae lho kae lho ketok kae. Apa mbok pikir ora luwe? Ya luwe ning ya tak empet. Lah jenengan kok tega ngono kuwi ambek mangan ngono kuwi. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Diwongsal wangsuli dening Gusti Allah mergo pancen akeh menungso sing padha lali nek diparingi nikmat sangga Allah. Akeh menungso sing padha orang rumangsani yen nikmat-nikmat kuwi kabeh sing maringi Gusti. Ya dilagokke to Bu, wong aku tak lagokke ngono kok sampean. Allah. Allah ku abeh nikmat-nikmat mau peparinge Gusti. Matur suwun sing ngambek mangan ben keselek. Jarene Gusti Allah. Ayo nikmatku sing ndi sing arep mbok gorohke? Kurang apa kowe tak paringi sembarang kalir? Ngono wae dikongkon nurut kok abot banget. Kowe dipanggil Allahu akbar Allahu akbar. Kowe kok malah kelon. Matur suwun mulo nyang ndi? Jare Gusti Allah ngono, tak paringi sembarang dingah, tak paringi sembarang kalir. Lha kowe tak celuk kok ora moro. Asyhadu an la ilaha illallah. Marah budalno warunge rondo kowe. Lho apa sing gawe sikilmu kuwi? Rondo sing di warung kuwi. Lho ngono kuwi. Padahal Gusti Allah kuwi kangen karo sampean. Sampean iki diparingi sembarang-barang ben sampean seneng, akhirnya sampean matur suwun, tambah cintane nang gone Gusti Allah. Jenenge wong cinta yang diceluk moro, wong cinta. Lele tepak diundang. Hayya 'alash shalah. Aja usah ora usah dirasani suarane penak banget aja ngono. Pancen ket biyen suarane wis kepenak kok, ora penak ya ora laris omonganmu. Ya aku lek tak terus-terus ke engko vokalmu ra payu. Gek vokalmu sik belajaran ngono. Dikongkon ngombe jahe nang ya dilonggo sak. Ngene. Kuwi tepak ditimbali karo Gusti Allah. Ayo mrene nang sholat mrene moro nang aku kangen pengen petuk awakmu mreneo, aku pengen roh seger kuarasanmu. Kowe nek gelem rono mene, nek gelem moro mrene, tak paringi rahmatku, tak paringi 27 derajat, engko nikmat-nikmat sing wis tak paringke kuwi tak tambahi meneh. Lah kok do ora moro ngi nondi to? Sing kurang niku telu ben jangkep dadi sedasa. Kan wau sampun pitu to nggih? Nah, ben iso surak hore, ben iso tepuk tangan kuwi driji 10 ketemu, berarti kurang telu, disempurnake ngangge telu. Soale jenengan wis nampa nikmat pitu niki lek ora iso jangkepi 10, ora iso nambahi telu iki rugi, percuma, sia-sia. Tanpa guna. Allahumma sholli ala Muhammad. Baleni. Panjenengan wis nampa nikmat macam pitu kala wau yen ora iso jangkepi, ora iso nyempurnake 10 tambah 3 niki berarti jenengan rugi, percuma, sia-sia. Rugi. Mboten wonten gunane. Lah supaya jangkep dadi 10 ditambahi 3, berarti sing nomor 8 napa? Syukur nikmat. Makanya disindir karo Gusti Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kuwi maknane kula sampean dikongkon syukur kalih Gusti. Ayo syukur nikmat. Gek Gusti Allah janji lek gelem syukur ditambahi kok. Lah nek kufur, dinteki. Malah diwalik dadi azab. Sing asale nikmat niku malah dadi lara. Nauzubillah min. Maka saya sering sampaikan kepada dulur-dulur saya, di antara bentuk mensyukuri nikmat itu ya menikmati yang diberikan oleh Allah ini, ayo dinikmati. Jangan hanya sibuk mencari, enggak sempat menikmati. Rugi. Ada loh orang yang sibuk cari duit tapi enggak sempat menikmati duite. Hanya mencari-mencari dan mencari, ngelumpuk ke dan ngelumpuk ke, neng ora iso ngerasak ke, ora iso nikmati, malah di pulau soro karo duit. Wong golek duit ngelumpuk untuk okeh tukok ke sapi. Golek meneh untuk okeh ngelumpuk tukok ke sapi meneh. Golek meneh untuk okeh ngelumpuk tukok ke sapi meneh. Sapi ini okeh 15. Tapi dene kapan lah nikmati duit sing digoleki wau. Wong rupa sapi. Malah diploro karo sapine. Akhire ya luweh ganteng sapine timbang wonge. Sapine burus-burus resik-resik, wonge kusi-kusi ngono. Sapine putih-putih, bersih, wonge kaya ula dumung. Loh, sibuk mencari enggak sempat menikmati ku rugi to. Bakul sego pecel. Wah. Saking larise sibuk ngladeni wong tuku nganti ora kober mangan dhewe. Ngeblak. Ngaku iki lha tak terus-teruske saking sibukku leh nuruti sampean teko langsung munggah urung mangan ya iso-iso. Lha kowe ndongake aku ngono. Matur suwun. Mulai aku ngeblak ya buyar no acara iki engko. Lah nek sampean sing ngeblak ora masalah. Wong intine no kene iki aku kok. Lah wong semene akeh iki anggite ngenteni sampean-sampean ngene iki. Ora blas. Sampean-sampean iki mek pelengkap. Ngene iki wis seneng iso sepanggung bareng Anwar Zahid. Ngene. Wis bangga ra karuan kowe. Loh senenge pol wesan. Pelengkap nek anu wae. Jejal ora ana aku nang kowe nang kene dhewe. Sing delok paring wong pitu ngono. Nang kowe adikmu dhewe kok. Yo malah mulih kabeh jarene. Mulane duite okeh ya tuku mobil sing apik, sing layak pakai, nyaman dikendarai. Nggo apa to duit okeh ora dinikmati. Wong duite lho tabungane sampe 600 juta, tuku mobil rego 22 juta setengah. Ora iso mlaku nek gak disurung wong sak kampung. Angger ape gawe iki ngundang wong sak kampung kon nyurung. Ngono kuwi wis disurungi gak kenek-kenek. Disurung ngambil cerita tercekikikikik kelekek ayo dorong dorong cekikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Dipancal gas iki suarane ya prokotok prokotok prokotok prokotok prokotok prokotok. Dike menggoki lawange mengo dhewe. Gelodak langsung protol. Nah, tangkine diganti jirigen. Sepione iki peretel kabeh dikae plastik ngono. Kowe duit mokeh ning akhire kowe kena tetanus. Mulane bapak lek duwite sampean akeh dinikmati. Ge daftar haji, ge tindak umroh. Ben ngerti luar negeri, urip nang donya pisan ora duwe pengalaman luar negeri. Uripmu ngutek nang desa nyelempit kaya ngene iki. Aku aja sangkingane undangan gah tekan kene aku. Oh, jenengan kangen kalih kula. Sama. Aku tuh kalau lama enggak ngaji di Tulungagung tuh perasaan kayak gimana gitu. Tahu ngandung apa sih orang Tulungagung nih? Kok bisa bikin aku kangen ya? Gak rugi toh jenengan duite akeh urip nang donya sepisan ora tau numpak pesawat. Tumpakanmu gledekan. Urip pisan Pak, duit akeh ora tau ngerti pramugari. Ayu-ayu pramugari niku langsing-langsing ora gembrot-gembrot kaya ngono kuwi. Gek langsing-langsing, bodine semampai, bening, bersih. Lah kene buruk-buruk ngono kuwi model. Urip sepisan ora tau nginep nyang hotel. Sekaline dijak hotel yang buka lawange ora iso. Lah kuncine nganggo kartu ngono kuwi yo iso sogrok ngono iki piye yo yo. Dinikmati. Heh, kalau hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati ya rugi. Diulang. Kalau hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati pasti rugi. Kedisian mah lamun urip yo komplika. Karo sembarang kalir disenengi wis ora wa. Nah, dikei sate malah dihinda. Sing digoleki trimo iwak ter. Kasinen sithik tensinya ting. Mangan cumi-cumi aler. Mangan sambel goreng ati asam urate kumat lah. Dikei ngombe legi njaluk gan. Karena sudah punya pabrik gula sendi. Di hadapan istri sudah disfungsi erek si masih ya dijamoni ya panggah ora iso ta karepe arep imbuh ping telu ming iso ping si itu saja memaksakan di lek diajak prasmanan ya wis mulai selek. Coba lek sek enom jak prasmanan koleksi. Lah sik enom ra koleksi to nek dijak mangan. Tapi nek wis sepuh. Koleksi napa seleksi? Seleksi. Lek sik enom kae ya koleksi. Sego njukuk sak piring munjung. Soto rong mangkok. Oh. Bakso telung mangkok. Ndok puyuh songo. Sate 17 sunduk. Bandeng telu. Ayam dodo mentok karo pupu ngono ku sik tambah es rong mangkok buah yo kabeh yo melon yo semangka yo apel yo jeruk yo gedang yo anggur wis kabeh koleksi jajal nek wis sepuh seleksi. Mbah, sekul Mbah, sithik wae. Niki sop Mbah, duduwe wae. Niki sate Mbah, sunduke wae. Ah wis tuwek kok. Jeruk Mbah, ambune wae. Loh, monggo si Allah wis janji oleh panjenengan pinter syukur kok ditambahi kenikmatane. Anak niku ya kudu disyukuri. Lek anak disyukuri kok tambah apik anake sampean. Oh, tambah akeh. Ya tambah akeh tapi api. Yo, duwe anak rolas tapi api-api kok. Sing loro dadi anggota dewan. Loh, sing papat dadi camat. Sing siji dadi bupati. Sing telu dadi polisi. Sing loro dadi tentara. Sing loro neh dadi kiai. Timbang anak mok siji tapi nakal kabeh. Anak mok siji mbeling kabeh. Loro. Halo. Pancen duwe anak niku yo gampang ngewo. Rata-rata orang tua kan pengin punya anak yang berprestasi. Kalau anak punya prestasi, wah bangga kayak dicerita-cerita. Kayak alhamdulillah anak kuno Kalimantan yo keterima nang gone PT iki. Saiki bayarane sak wulan ngene. Wis banggane ra karuan. Sing nang gone Jakarta iki yo klebu nang gone perusahaan iki ngene-ngene. Kayak nang gone Papua iki klebu nang gone PT Freeport, pangkate yo wis lumayan dhuwur kae anakku kae. Anak buahe wis nganti 450. Banggane ra karo-karuan. Sing wedok kae yo dirabi kiai kok Bojonegoro. Kalau anak punya prestasi, wong tua bangga. Kadang-kadang anak yang tak punya prestasi, anak yang tidak bisa berprestasi, suka dibenci sama orang tua. Salah. Gak boleh. Soalnya nek dipikir kadang-kadang anak yang tidak berprestasi itu justru malah bermanfaat ketika dibutuhkan. Sing akeh bantu wong tua, sing akeh nolong dampingi wong tua, ya justru malah anak sing gak berprestasi, sing sok dinyek kuwi. Sing berprestasi kadang-kadang gak sempat berbakti Bu sama orang tua. Pemane ditugaske adoh ngono kae. Lho sampean kadang-kadang malah ngenyek anak sing ora duwe prestasi, mbok benci. Aja. Kuwi sing iso mbantu sampean, iso ngepenakke sampean. Soalnya anak lek gak berprestasi, timbang sekolah milih meme gabah. Timbang kon kuliah milih nyang sawah, timbang kon belajar seneng blonjo. Iki kok iso ndampingi sampean, ibuke becek nondi siap ngeterke, ibu arep nyang pasar siap ngeterke. Ah, siap ndampingi. Ibuke lara nang rumah sakit telung wulan nunggoni yo iso ikhlas. Ora stres blas, malah seneng untuk roti, untuk kacang. Ya bocah model ngene-ngene iki. Lah sing berprestasi isone meng SMS-i, nelponi, WA-ni, BBM-i. Mohon maaf hari ini belum bisa pulang karena ada rapat mendadak, ada meeting, ada urusan ini, ada proyek di sana, macam-macam. Malah jarang ketemu karo wong tua. Lah ini anakmu ben goblok ae ya. Loh justru anak yang tidak berprestasi ora keken urusan kuwi sing sering leh ndongake panjenengan. Sok jenengan kapundhut jenengan sedo ning alam barzah ning alam kubur sing seregep sapa kuburane niku ya anakmu sing ora pati berprestasi kuwi. Iki sing goblok-goblok suweneng ketok iki. Dijunjung. Yang ditambahi apa nih? Pun, ya. tambahi saiki sing nomor songo berjuang untuk menjadi orang yang terhormat. Sing nomor walu mau syukur nikmat, nomor songo berjuang agar jadi orang yang terhormat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup di dunia sekali-kalinya, jangan sampai jadi orang hina. Jangan sampai jadi orang yang sengsara, hina dina, nista. Tapi harus bisa jadi orang yang terhormat. Artinya, jangan melakukan hal-hal yang bisa merendahkan kita. Ucapan kita harus ucapan yang membuat kita terhormat. Perbuatan kita harus perbuatan-perbuatan yang membuat kita jadi terhormat. Perilaku kita harus perilaku-perilaku yang bisa membuat kita jadi terhormat. Dan kehormatan itu otomatis kok, gak bisa dipaksakan. Orang itu kalau terhormat, dimanapun kapanpun ya tetap dihormati orang. Dalam kondisi bagaimanapun ya dihormati orang. Kiai alim-alim niku mbok nembe gerah mboten saged napa-napa teng gene rumah sakit. Wong sing nyambangi niku mlaku yo tumuk-tumuk ngesot-ngesot, astane tetep disungkemi, dicucupi padahal nembe gerah mboten saged obah. Kenapa? Orang terhormat. Nek bajingan. Endi wonge yo? Mbok ketok guagah, nggo mobil mewah, pakaiane indah. Sing ngarep hormat ya sapa? Anek pancene emas ya nek jan kecemplung peceren ya regane ya tetep larang wong emas. Nggih mboten? Diwadahi kotak apik tapi nek telethongmu ya teletongku barang salahnya tuku panganan no. Ngono gak sih kolu berarti yang geragas paham no pembetin? Ya Allah uang niku nek pancene terhormat ya mbok mengtri mau nganggo kaos elek sarungan ngepir ya tetep dihormati uang. Pancen wong terhormat. Koyo macak ora karo-karo nek wong. Bunyai nek pancene bunyai, bunyai tenan. Ambok pakaiane sederhana. Kabeh wong ya sungkem ya hormat. Ambok pakaiane apik ya brukut, tapi lonte. Hei, kira ngerti, begenggek gitu. Malah, neh jadi. Biyen yang ngujang ngono ku ya akeh biyen. Tahu. Tahu aku ngaji nang sekitar kono wek. Anggitmu tahu ngopo? Ngaji nang sekitar kono. Paham betul? Nah, karena hakikatnya semua orang pengen terhormat. Ngono lho. Saelek-eleke wong. Kuwi tetep pengen dihormati. Apa maneh kok wong apik? Lho wong elek ae pengen dihormati kok. Lho ora elek piye wayahe ngaji kok ambek ngene. Wis ngono iki lho sik kok ngrasani aku. Kok ngerti ya wong ngerti ya. Panjane wong iki nek ngaji ya karo celelekan matane. Lho aku dimatak-matakke ngono iku mosok ora elek jenenge. Tetep pengen dihormati. Wong sing mulya-mulya sing apik-apik iki pengen dihormati. Lah wong sing ya panggah pengen dihormati. Loh, nyatane lagi diloke ngene lho wis nesu. Karena apa? Merasa tidak dihormati padahal lelek tenan. Oh ya protes ora trimo. Ngapa? Ya merasa tidak dihormati. Ini bukti bahwa wong kuwi senajan elek pengen dihormati. Wong lagi dilokke ngene wae wis nesu-nesu kok. Padahal kenyataan to, wong ya tuku panganan tenan. Ya ampek nyam-nyam ngono tenan. Ya ngrasani aku tenan. Weh. Makane kula nate matur. Kula niku lek tepak ngaji teng gene lapas, gene lembaga pemasyarakatan. Kan nggih kadang-kadang diundang dikengken maringi pembinaan teng gene warga binaan, namanya warga lembaga pemasyarakatan itu. Ngaji no penjara niku lho, Bu. Ngoten niku betapapun yang saya hadapi ya ya wong elek yang saya hadapi ya. Lah nek wong apik ya ora ana kono to panggone. Nek wong apik ora ana kono panggone. Ora ana penjara. Betapapun yang saya hadapi orang-orang semacam itu, ya saya tetap harus menghormati mereka. Nek kula matur ya tak hati-hati. Jangan sampai menyinggung perasaan, jangan sampai menyakitkan, apalagi mereka orang-orang seperti itu. Kalau sampai tersinggung, nanti malah nasihat itu nggak diterima, bisa jadi benci, bisa jadi memusuhi. Di awal tak alus-alus no, padahal aku aslinya wong ngomongane kasar, tak alus-alus no. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, atine kan kena teyeng seneng, wah aku dihormati. Ya jangan lupa minggu lo kok jujur tak omong ke apa anane. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para penjahat yang terlaknat, yang moralnya bejat, yang menjadi sampah masyarakat dan yang keparat. Iso-iso aku ra tekan nomah. Wong sing tak adepi wong model ngono kuwi kok. Ngono kuwi. Tetep yang saya hormati, betapapun orang itu pengen dihormati. Ingin dapat kehormatan, ya bukan hanya terhormat di dunia saja, tapi juga harus bisa terhormat nanti di akhirat. Lewis kapundut terus diperingati acara haule dengan doa, yasin, tahlil, zikir, solawat, gawe pengajian, jamaah sing rawuh semene akeh. Ini satu kehormatan yang luar biasa. Almarhum Bapak Haji Mansur dihormat wong sakmene akeh karena acara haul beliau. Kabeh pengen. Besok kira-kira sama nek wis mati. Ketoke sing kene iki sedelok engkas ketoke. Ya kira-kira apa ya iso dihormat wong semene akeh apa ora? Yo ndelok-ndelok sing diundang. Karo anakmu iku kuat ngundang apa ora? Gege anakmu malah nekake gambyong, nekake sindir, wae aja ngono to. Nekake dangdutan. Ngono kuwi. Halo. Oh, wis oleh balon nang mulih. Tuwek tuku balon. Malah-malah wis. Apa maneh ngaji ten masyarakat sing apik-apik ngene iki. Ngomong sak ngomong kudu hati-hati. Cuma kadang-kadang kula ngomong kok nganggo bahasa kusro ngono kae. Lah wong pengajian umum sing teko kan ya wong umum. Sing kusro ya kudu disentuh. Kudu dirangkul. Ngene gak ngono, ngaji apa? Nek aku wis tak terima ambek dinilai piye, ngaji apa? Nyatane wong tulung agung ya panggah sayang aku wae kok. Makasih, Sai. Untuk sebelah sini Sai itu sayang, lek ono setan. Kalae wayang ngaji mangan. Nah, dan yang terakhir. Lho dhewe. Pari ngrungokno kok rewel. Harus sukses besok di akhirat. Ora usah melo amin ya. Makane nggih, kita sudah diberi sehat, kuat, sempat. Ayo syukur nikmat, berjuang jadi orang terhormat agar sukses di akhirat. Jangan sampai gagal loh besok di akhirat, harus sukses. Lah kesuksesan di akhirat itu ditandai dengan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah, dan akhirnya dimasukkan ke surga. Itu wong sukses. Nah, soalnya neng urip nyang donya iki sepiro suwene to? Enak nang donya iki sepiro enake to? Wong enak donya iki ora sembodo. Mula bahasane Quran mata'ul ghurur, kesenengan sing ngapusi. Wong nikmat donya ku mung enak kawitane to. Tambah suwe tambah gak enak, mundak suwe mundak gak enak. Nikmat nopo mawon ten donya niku nggih mung kawitane tok, hanya permulaannya saja. Makin lama makin berkurang kenikmatannya, lama-lama hilang berubah jadi nek. Lho, nikmate mangan ya kawitane tok kuwi, sendokan pertama, sendokan kedua, apa maneh wetenge luwe. Nikmat. Tapi sendokan sing nomor 20. Wong mangan niku mundak mburi, mundak enak apa mundak enek? Mundak enek. Enake mangan ku ya kawitane niku. Gek wetenge luwe, wah nyendok pertama enak, sendokan kedua mulai berkurang enake. Ketiga tambah berkurang lagi. Keempat berkurang lagi. Kelima berkurang lagi. Kesepuluh berkurang lagi. Telung piring. Iso bali. Rene. Sorry lali aku mau. Telung piring iso balik. Kalae waya ngaji mangan kok. Saiki tak balekno. Pi. Enake ngombe nggih. Comboran pertama niku. Lha apa jenenge? Muncul seruputan pertama gek ngelak iram seruputan pertama seger. Seruputan kedua mulai berkurang, ketiga berkurang, keempat berkurang, kelima berkurang. Entek 10 gelas 10 gelas yuk. Sepuluh gelas ya biar. Jere dosa. Dosa nanti ambek kono. Udah, denger sayang ya. Weh. Sikap aku ke kamu kan tergantung sikap kamu ke aku. Kalau kamu baik ke aku juga baikkan ke kamu kok. Tapi kalau kamu nyuekin aku, cuekku ke kamu bisa lebih dahsyat. Kalau kamu sayang ke aku juga sayang ke kamu. Tapi oh, Ya wis. Heh. Apa nikmat donya iki ngono kuwi kabeh. Nikmate duwe klambi anyar. Yo sedina rong dina. Sakwulan. Bosen. Wong wis sakwulan. Nggih mboten. Ya Allah. Heh, nikmate bojo. Nikmate kumpul bojo kuwi yo kok sak crut rong crute tak gasak pisan. Yo kawitan kuwi kok mundak suwe. Pedhot gegermu. Nang donya, nang donya iki ngono kuwi. Bojo donya iki enake yo wis nganten anyar. Wah, seneng-senenge bocah nom-nom sing sik pacaran nis koyo yo-yo, koyo yo-yo. Kaulah harapanku. Preketek. Preketek. Kaulah jiwaku. Kau nafas hidupku. Ngono kuwi ya tenan, entut. Entute dhewe ngaku kok. Ayo jajali mundak suwe. Hei. Nganten anyar mlaku yo gandeng. Sing wedok ape tiba kebreset langsung di tampani. Masyaallah yang yang. Kok gak hati-hati to yang ngono. Anake telu. Kebreset jongkrokno pisan. Matane ora melek apa. Yang ngrasake nyang donya iki ya mung sedelok. Urip nang donya iki nek dikalkulasi dibanding dengan kehidupan akhirat cuma sebentar banget. Tak hitungke yo. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedina no akhirat padha karo 1000 taun nang donya. Nah saiki nek sedina ukurane 24 jam, nggih. 24 jam niku padha karo 1000 taun. Berarti nek 500 taun 12 jam. Paham? Paham? Dadi umpama uripe menungsa nang donya iki kok 500 taun, kuwi berarti padha karo urip 12 jam. Setengah hari, setengah dino. Lah nek separone 500 250 tahun, kuwi berarti separone 12 pira? 6 jam. Saiki separone 250 120 berarti separone 6 jam. 3 jam ana wong kok umure 120 tahun, kuwi berarti padha karo urip 3 jam mokan. Lah nek separone 120 piro ya? Suwidak loro setengah. Ki rata-rata umure menungsa lak sama nunggu to. Lah kuwi berarti separone telu piro? Sak jam setengah. Dadi uripe menungsa nang donya ki mek sak jam setengah. Lah mek ngrasakno nikmat sak jam setengah ae kok. Sedelok banget. Mek sak crit. Ya bener omongan nem ki mkae. Enak nang donya ki mek sak crut. Nek akeh ya sak crot. Sak jam setengah. Lah nek no akhirat sak lawas-lawas tanpa batas. Enak sak teruse, gek no akhirat kuwi tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng. Bahagiane mundak-mundak, mundak-mundak, mundak-mundak, mundak-mundak, nguri mundak enak, mundak seneng, mundak bahagia. Tapi nek kadung nanggone neraka. Siksane iki yo tambah lara, tambah lara, tambah lara, tambah lara, tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyonyor, tambah nyonyor, tambah nyonyor, tambah nyonyor. Pok. Wae. Kehidupan yang cuma 1 jam setengah itu sangat menentukan kehidupan kita yang abadi selamanya tanpa batas. Pilihan di tangan Anda. Milih dadi wong apik. Apa milih dadi wong apik? Bener. Ki milih dadi wong elek. Apa milih dadi wong elek? Apik kok wayah pengajian mangan. Ya Allah, ya Allah. Ngono kuwi. Mangkane para jamaah. Kerupuk. Cipang. Nantukuna. Halo. Bapak Ibu para jamaah, karena yo. Wong aku apa nerus kok? Hey. Kayak aku apa melayu terus diganduli ngono to. Aku tuh udah ngerti banget kalau kamu sayang sama aku. Coba ngomong endel mau. Jangan kau khianati aku. Aku wis kadung sayang sama nojo nggarai ngono. Apa pengen aku perlakukan kayak dia? Allahumma sholli ala Muhammad. 1 jam setengah ini menentukan. Maka yuk, mumpung padang rembulane, mumpung jembar, kita harus bisa surak. Jangan cuma awe-awe kaya kae. Nah, bertepuk sebelah tangan itu ya sakitnya tuh di apa-apa ke loro. Siapa ngomong ra iso bertepuk sebelah tangan? Iso ngeplak indasmu kan. Bertepuk sebelah tangan ya, termasuk sampean ngeplaki terbang ya bertepuk sebelah tangan tuh jenenge. Apa tangan loro karo ngono. Loh, 10 kuwi target. Yen wis sempurna iki subhanallah. Kok uripe kula sampean donya akhirate iki lho iso sorak. Hore, bahagia. Nikmat cara wong urip ngono kematiane tiba surak hore jenenge husnul khatimah. Matine surak hore, no alam kubur ya surak hore mergo nampa kenikmatan kubur. Sampai tekan akhirat surak hore, semua rintangan, semua halangan, bahkan dahsyatnya hari kiamat itu bisa dilalui dengan selamat. Akhirnya ya do surak. Maaf ya. Aku cuma nguji sayangmu ke aku. Aku cuma pengen tahu kamu tuh beneran sayang sama aku apa enggak. Ora usah melu-melu wae. Entut ora usah melu-melu. Menak kuwi ya panggah entut tenan kok. Wek. Lha wong aku ki arep ngalih kok. Lah aku ngenteni ket mulai bar maghrib. Sing ngongkon sapa? Wis ngerti nek acarane rampung isa kok. Engko lek gak budal bar maghrib ya ora uman nggon ngarep. Ngono ku ya ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Makasih. Alhamdulillah kamu udah bisa senyum ke aku aja udah ku seneng aku. Cemburu ya. Yeah. Siapa ngomong mendua? Senyum aku tuh milik semua orang. Tapi hati aku tetap ke kamu kok. Siapa? Apa? Gombal. Lah ben iso surak hore kuwi kudu dandamana jlumatana kuwi. ngokeh-ngokeh keleh istighfar kayak sing tak atur ke siang wau peran delok lah kue ngeraktor langkung-langkung sing sampun sepuh jeng nopo meleh to sing dipadosi kan yo wayahe nguber cita-cita surak hore kuwi jare wong biyen kuwi kudu wis lengser ke Prabon madeg pandito belajar meninggalkan dunia bukan belajar meninggal dunia kalau meninggal dunia enggak usah belajar iki pinter kabeh iki nek perkara mati tapi belajar meninggalkan dunia lebih mendekat ke akhirat ojo ngokeh keleh turu bengi nggih tangi genang ibadah insyaallah leh sampe doplang mriki lek bengi lak ampun kulino tangi to nggih nyapa nguyoh rampung nguyoh terus turu meneh berarti sampe doplang ini ora usum cewek nggih lebar nguyoh turu maneh kuwi hi gilani ayu-ayu do kepet apa ya ora keroken ngono kuwi ya cewek lah nek wis bar cewek nembe turu gak katokan iki wayah udan-udanan akeh orang-orang modal ya ditutup lah nek bar ngono nang wudu wae ya sayang ora wudu wis kadung tangi tangi terus nyang jeding ya wis teles keguyang banyu kuwi ya adem alasane arep wudu kademen lah kowe cewek mbok apa-apa kuwi apa ora adem kuwi wong lek kuwi diapa-apa ki nyes tembus utek kene lho wis kaya ngono kok ora wudu sisan iki lho kaya iman yo cewek barang prayo eman wis kadung mbok apa kobok ge anyes ngono kuwi nang wudu lah nek wudu salat to wis pakai mukena ribet kaya ngono salat najan rong rakaat yo sayang kalau cuman dua rakaat dibela-belain udah bangun cewek wudu ribet pakai mukena mosok cuma rong rakaat tok turu maneh Allahu Akbar entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut tangi entul-entul jadi duli-guli gendut-gendut terus salam gobek-gobek melungker neh rugi paling tidak ya 4 rakaat gue lek wis ngrasakno lazat kurang 4 rakaat kuwi akhire iso 8 rakaat 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Wis kuwi iso istiqomah saben dalu. Tahajud 8 rakaat tambah witir 3 rakaat. Wis jos wisan. Jane sing ngomong dhewe urung iso istiqomah. Kowe kok guyu kowe wis iso apa? Hah? Kowe wis iso. Lho kok aku mbok guyu. Padha urung isone ngono kok isomu ya wayah pengajian mangan kuwi. Padha urung isone mulane disampeke ngene iki ben latihan dikulinake yo genten sing tangi sik nggugah ngono ibu nek tangi dhisik biasane wong wedok iki luwih gampang tangi dhisik soalnya wong wedok nek bengi kan luwih nguyuan timbang wong lanang ya wong lanang bolongane ming semono kan irit to ngono kuwi ana hikmahe Bu, nyapa kok panjenengan digawe tangi dhisik ben sing gugah ki ibu, ganjarane pek sampean, ganjarane tiba sampean. Sampeyan yang menggugah. Ngono lho, mulane dige nguyuan. Tangi nang sing lanang digugah, diulik-ulik sikile. Ya ampek diodoti. Jempolane. Kok mbok guyu ki lho. Ayo ya tangi ya. Ayo tangi ayo ayo ayo. No. Jempolan urung tangi ya dengkule. Yok urung tangi ya munggah pupune. Mbok pupu mbok osok-osok ngene kan keri to, kok kerencal-kerencal. Tangi kabeh. Nah. Mosok tangi seprapat. Jenenge tangi yo kabeh. Ya, engko wis konone pupu ngono kok sik panggah urung tangi wae yo. Aja mutung sik, sabar terus didik-didik ngene. Wong wedok biasanya digugahi. Bapak kudu sabar ngono kuwi. Gugah. Yang. Ayo ayo tangi ayo. Jam piro iki? Ya, jam piro? Wis jam setengah telu. Gue lek selantek lho waktune. Ayo sing tangi ayo. Ngono. Sing alus. Bangun dong, Mah. Papa tahu Mama capek. Kan seharian tadi Mama tandur. Sama kok, Ma, Papa juga capek, kan yang Daud Papa. Papa tadi Daud sampai keconjok, Ma. Tapi masa hanya gara-gara itu aja enggak tahajud, yuk bangun, Ceng. Ayo bangun. Nuh, telaten. Aja kok, ayo matangnya. Kan tangi ra gelem. Jongono, penuh kasih sayang. Subhanallah, betapa indahnya kalau tahajud bersama, berzikir bersama, berdoa bersama, nunggu subuh. Ya, sambil baca Quran, zikir, begitu azan subuh berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Berangkat ke masjid sama-sama, sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Oh, aku nganti ndangak-ndangak soalnya sambil doplang gak ono sing ngono. Danio lu kuwi sing diarani baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Wis. Emoh. Lu jam 10 kok gelem yo ngene iki, ra gelem yo. Kurang yo ngundang dhewe. Matur suwun panitia, kula mandap langsung ten mobil soale tasih wonten tugas meleh. Nyun pangapunten mboten ngurangi raos hormat, kula mboten nderekaken ramah tamah, kula langsung pindah. Sampun dipun rantos jamaah sing ten mriko. Waktu kanggo mangan iki lho, aku ngalah perlu tak tambahi nggo ngaji. Ngono ku ya demi cintaku padamu. Muga-muga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'a madkhalahu wa taqabbal hasanatihi wa kafir sayyiatih wa naqihi min adhunub al khataya kama yunaqqa thawb al abyadu min adnas. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wa shafa alayhi wa ala sayri ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat warfa'lahum ad-darajat wa du'aiflahum al-hasanat wa kafir anhum sayyiat wa adkhilhimul jannata ma'al abai wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana akhtim lana bil imani wal islam wa husnil khatimah.